Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Kalbu, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat indah hidup kita dengan pemahaman yang terbaik yang bisa kita ambil dari firman Allah, membuat hidup kita lebih berwarna dengan mengetahui apa sikap, perilaku, tindakan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita yang sesuai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita memasuki ayat 102 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang bersedar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat 102 ini kembali Allah memberikan jawaban sebagai bantahan dan juga sekaligus untuk memberikan informasi kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Al-Qur'an itu syariat serta syariat di bawah Rasulullah adalah syariat yang benar. Qul nazzalahu ruhul qudus, katakanlah bahwa Jibril lah yang menurunkan Al-Qur'an itu mir rabbika, dari Tuhanmu dengan benar. Bahwa Rasulullah memperoleh Al-Quran itu melalui perantara Malaikat Jibril alaihi salam, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagaimana di dalam keterangan ayat lain dengan jelas Allah mengatakan inna anzalna ilaikal kitaba, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah. Kemudian di sini dinyatakan dengan malaikat Jibril sebagai perantara, tapi Allah bahasakan dengan Ruhul Kudus. Kalau kita perhatikan di dalam keterangan ayat lain, kita bisa mendapatkan gambaran yang sama bahwa Al-Quran itu diturunkan dibawa oleh Jibril alaihissalam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, demikianlah kami wahyukan kepada kamu, ya. Ruham min amrina, melalui perantaraan ruh dari kami. Maksudnya di situ adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Allah memakai keterangan Ruhul Kudus, ya. Ruh yang suci. Kita bisa memahami bahwa turunnya Al-Quran itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, akan tetapi sesuatu proses yang sangat istimewa, berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, diturunkan melalui perantaraan Ruhul Kudusi, yang Allah bahasakan dengan Ruh yang Kudus, Ruh yang Suci. Maksudnya adalah supaya kita memahami, kalau kita katakan Ruh itu sesuatu yang memiliki makna yang cukup istimewa, Ruh, ya, sesuatu yang istimewa untuk menarik perhatian semua orang bahwa yang membawa itu adalah sesuatu yang istimewa, makhluk yang istimewa, dan disampaikan kepada makhluk Al-Mustafa, merupakan manusia pilihan, bukan manusia sembarangan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk lebih menjelaskan tentang hal ini, karena masih banyak lagi keterangan ayat ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini menarik kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ketika manusia selalu mencari kesalahan dalam sosok Nabi Muhammad, dan ketika saat ini manusia selalu mencari kesalahan dalam ajaran agama Islam, maka Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umat Islam yang berpegang teguh kepada ajarannya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkata bahwa Al-Quran itu diturunkan dari ruh yang suci. Karena manusia tidak lepas dari ruh dan raga. Kalaulah hidup ini hanya mementingkan raga saja, materi saja, menjadi materialistis atau beraliran materialisme, maka Islam mengatakan ia akan timpang. Perlu adanya ruh, karena hidup ini tidak lepas dari roh. Ruh, Ruhul Kudus membawa kehidupan supaya hidup lebih hidup. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang dibawa oleh ruh adalah roh juga. Yang dibawa oleh malaikat yang digelar dengan Ruh Kudus membawa Al-Quran yang merupakan jiwa dari kehidupan. Sehingga ketika roh kita bergabung dengan ruhnya Al-Quran, terjadilah kehidupan yang digambarkan liusab bital lazina amanu. Ada kekokohan, ada kekuatan, bagaikan bangunan yang tidak memiliki tiang-tiang penyangga yang kokoh, maka terjangankan gempa yang kuat, angin sedikit saja pun bisa merontohkan, meruntuhkan dan menghancurkan. Tapi karena ada liusab bita, ada kekuatan, ada ruh dari Al-Quran, ada ruh yang dibawa oleh malaikat, sehingga manusia yang memiliki ruh bertambah kuat ruhnya. Wahudan wabusro lil mu'minin. Selain dia memiliki kekuatan, dia tahu tujuan hidup, hudan, petunjuk. Alangkah sedihnya manusia yang hidup sementara ini tidak tahu kemana dia mau pergi. Dia mencari alternatif sehingga berpuasa begitu lamanya tidak berbuka-buka. Alhamdulillah umat Islam berpuasa hanya setahun di bulan Ramadan. Kalaupun disunatkan, disunatkan puasa Senin Kamis. Kalaupun mau agak banyak, dia akan berpuasa sebagaimana Nabi Daud hari ini berpuasa, esok buka. Dan itu petunjuk yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Dan terakhir yang lebih penting, orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan berbahagia. Jadi ketika orang mempermasalahkan Al-Quran bukan firman Allah, engkau wahai Nabi Muhammad adalah pembohong besar yang digambarkan dengan muftar, majnun, gila, sahir, ahli sihir, maka orang Islam menerima Al-Quran sebagai suatu anugerah terbesar karena dia membahagiakan. Bukankah hidup yang sekali ini kita menginginkan hidup yang penuh dengan kebahagiaan? Iya, para pendengar rahimakumullah, melalui keterangan ayat ini kita disadarkan kembali bahwa berbagai macam problem, tantangan, permasalahan di dalam kehidupan itu akan bisa selesai kalau kita mau sejenak saja kembali kepada Al-Quran. Kalau kita mau kembali memahami dan menyadari bahwa Al-Quran itu adalah sebagai tuntunan kehidupan, obat bagi kesedihan, kemudian semangat karena mengandung berita-berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin, ya. Ini patut untuk kita renungkan sedalam-dalamnya, untuk kita pahami, untuk kita pegang. Karena di dalam hidup ini salah satu hal yang sangat penting adalah kita harus punya pegangan. Dan salah satu pegangan kita adalah Al-Quranul Karim yang memang sudah jauh-jauh hari 14 Sya'ban yang lewat sudah dikatakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in amsaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua hal yang kamu tidak akan sesat, tidak akan kebingungan di dalam menjalani kehidupan ini kalau kamu memegang keduanya, yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah. Makanya di sini Allah mengatakan liyusabbital ladzina amanu. Wahai orang-orang yang hatinya sedang galau, wahai orang-orang yang sedang kebingungan, tidak merasa punya kekuatan atau pijakan yang kuat, maka cobalah baca Al-Quran, maka dia akan mampu menggiring kamu kepada suatu kekuatan baru sehingga kamu memiliki pijakan baru di dalam kehidupan ini. Wahudan sebagai petunjuk, ya, ini juga merupakan seruan kepada orang-orang yang dalam kehidupannya juga mengalami krisis kepercayaan terhadap orang lain dan sebagainya. Wahudan, Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk, berisi aturan-aturan, petunjuk bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini secara lebih baik lagi. Ketika kita jatuh, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berada dalam kegelapan, apa yang harus kita lakukan? Karena Al-Quran penuh dengan hudan, petunjuk. Wa bushra lil muslimin, dan mengandung inspirasi, mengandung, memberikan motivasi serta semangat-semangat di dalam kehidupan kita agar kita mampu bangkit dan kemudian berjuang kembali di dalam kehidupan ini, karena kita punya satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terbaik bagi kita. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak lagi meragukan keberimanannya. Dan setelah itu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berusaha dengan sungguh-sungguh baik dengan hartanya maupun dengan jiwa mereka. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ayat kita pada hari ini, ayat 102 ini, kembali menginspirasi kita, kembali membuat kita sadar bahwa kita punya satu pegangan yang kuat di dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran yang merupakan kalam Allah dan mujizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah, pahami dan lakukanlah sehingga kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Wa bushra lil muslimin, bagi kamu akan ada berita gembira kalau kamu betul-betul menjadi orang muslim yang dekat kepada Al-Qur'an. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.